udah bilang sama kamu kalau aku gak mau lagi sama kamu. Please jangan, aku sayang sama kamu. Apa aku kurang jelas ngomong? Sekali lagi aku bilang, aku gak mau lagi sama kamu, ngerti? Sakit ini sangatlah perih, sungguh sakit, sakit, sakit. Ku rasa kau buatku hancur dan tak berharap. Kau bilang ku hanya sebatas teman, tapi hati ini sungguh tak bisa menerima semua yang kau katakan. Aku sudah kasih tahu ya sama kamu. Mulai dari sekarang hubungan kita bubar. Gak bisa, aku sayang kamu. Krista. Rasa ini selalu ada di hati, tak bisa ku untuk melupakanmu karena aku masih mencintaimu. Ku mohon kau jangan tinggalkan aku walau engkau tak bisa menerima diriku menjadi kekasih hatimu. Lepaskan dirimu sekarang, hey. Lepaskan dirimu, lepaskan dirimu.